kelewatan. Hadis yang keberapa sekarang? Yang dua kula. Yang dua kula sudah. Yang dua kula sudah. Taib. Ya, kita rubah hadis yang ke di sana hadis yang keberapa? Yang keenam. Ya, di sini hadis yang kelima, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun." Akhrajahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang dan dia dalam keadaan junub." Akhrajahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, dan Imam Bukhari memiliki lafaz dengan riwayat, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri." Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang tetap, yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi di dalamnya. Wali Muslimin, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam lafaz yang lain ada tambahan minhu, kemudian dia mandi darinya. Wali Abi Dawuda, wala yaghtasil fihi minal janabah. Dan lafaz yang dimiliki oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, dan ia tidak mandi di dalamnya untuk menghilangkan janabat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hadis yang kita pelajari pada malam ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, yaitu perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sudah dikenal dan sudah kita sebutkan beberapa kali tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, ini nama Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah itu adalah kunyah, panggilan bagi beliau, dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Kemudian, ya, yang memiliki kucing. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaknai hadis yang kita baca tadi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasil ahadukum." Jangan mandi salah seorang dari kalian. La di sini, jangan di sini adalah larangan. Ya, larangan. Larangan berarti adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika la yaghtasil, janganlah mandi, berarti meminta untuk tidak mandi. Salah seorang dari kalian fil ma'id da'im, di dalam air yang tetap. Air yang tetap artinya air yang menggenang, tidak mengalir, tidak juga tidak mengalir, ya, air yang tetap. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia sedang junub. Hadis ini menerangkan kepada kita larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi di dalam air yang tetap, yang tidak mengalir, dalam keadaan yang mandi tersebut adalah orang yang junub. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, itu makna dari hadis. Makna dari hadis yang kedua dengan lafaz yang kedua, yaitu walil Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi." Artinya, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing. Ini juga la di sini adalah larangan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing. di dalam air yang menggenang, yang tidak mengalir. Nah, di sini kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan dua riwayat, bahkan tiga, bahkan empat di sini, karena terjadi penjelasan-penjelasan. Di dalam riwayat yang kedua, di dalam air yang tetap, ada penjelasannya. Apa maksud air yang tetap? Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Nah, ada penjelasannya, ya. Thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wali muslimin, dan lafadz riwayat Imam Muslim minhu, yaitu maksudnya adalah kemudian dia mandi darinya. Nah, di lafadz yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di air yang tetap. Apa maksud air yang tetap? Dan di lafadz yang kedua ini ada penjelasannya. Alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Nah, kemudian juga larangan kencing di air yang tetap lalu mandi di dalamnya. Apa bedanya dengan lafaz yang selanjutnya, yaitu mandi darinya? Coba papan tulis minta. Ya. La yabullanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang tetap, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Kata-kata di fihi itu maksudnya adalah kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi habis kencing mandi di dalamnya. Ya. Sedangkan lafaz yang ketiga yang dimiliki oleh Imam Muslim minhu, yaitu darinya. Habis kencing di air yang tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi tidak di dalam tetapi darinya. Darinya mungkin dia ciduk, dia gayung, dia mandi di air. Nah, ini bedanya, ya. Ini bedanya kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan perbedaan atau lafadz-lafadz yang banyak. Jadi perhatikan, lafadz yang pertama yaitu perbedaannya adalah kata-kata fil ma'id da'im. Yang artinya di dalam air yang tetap. Di lafadz yang kedua ada penjelasan setelah ini, ya. Di lafadz yang kedua fil ma'id da'im alladzi la yajri. La yajri. Nah, di sini ada penjelasan. Di dalam air yang tidak mengalir. Nah, ya perhatikan. Kenapa? Ini rahasia. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa lafadz di situ? Karena ada penjelasan-penjelasan. Kalau dalam riwayat yang pertama di hadis yang kelima, yang keenam itu dalam riwayat yang pertama hanya di dalam air yang tetap. Janganlah kalian mandi di dalam air yang tetap dalam keadaan junub, ya. Kemudian di dalam riwayat yang kedua yaitu riwayat milik Bukhari, janganlah kalian kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir. Nah, ini tambahannya. Di sini mandi larangannya. Ya, di sini apa? Kencing. Bedanya, ya, janganlah la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Janganlah sekali-kali kalian kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir. Ini tambahan dalam riwayat ini. Artinya tambahan kejelasan di dalam riwayat ini. Di dalam riwayat yang ketiga, ya, kan di dalam riwayat yang kedua ini disebutkan thumma yaghtasilu fihi. Kemudian nah, ini masih dalam riwayat yang kedua ya. Setelah di sini langsung ke sana. Yang artinya kemudian ia mandi di dalamnya. Lihat kata-kata di dalamnya. Ya. Ini riwayat yang ketiga dua. Nah, riwayat yang ketiga wali muslimin. Lafaz riwayat Muslim menyebutkan minhu, yang artinya kemudian dia mandi darinya. Berarti kalau mandi di dalamnya, dia nyemplung ke dalam sungai tersebut ataupun air yang tetap tersebut, dia nyemplung di situ, sudah dia kencingin ya, kemudian dia mandi di dalamnya. Sedangkan kalau ini apa yang Bapak pahami, dia kencingin kemudian dia ngambil air, dia mandi di dalamnya, darinya, mandi darinya. Paham sekarang ya? Nah, ini jadi harus jeli. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat dalam kitab Bulughul Maram itu bukan sekedar menyebutkan gitu aja, tapi ada keterangan-keterangan di dalamnya. Ya, ada keterangan-keterangan di dalamnya. Ya, coba diperhatikan baik-baik permasalahan seperti itu. Kita lanjutkan. Bahkan di dalam riwayat yang keempat, wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabah. Dan jangan wala yang tasil, dan janganlah ia mandi di dalamnya dari junub, ya, mandi di dalamnya dari junub. Nah, perhatikan di sini ada tambahan dari junub. Ini riwayat yang keempat, minal janabah. Dari junub. Artinya apa? Di sini di riwayat yang kedua dan ketiga, janganlah kalian kencing di dalam air yang tenang, yang tetap, yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya atau mandi darinya. Tidak disebutkan di sini mandi junubkah, mandi apakah, enggak. Ada tambahan riwayat dari junub yang keempat. Ya, dari apa? Junub. Paham maksudnya Pak yang keempat ini? Yang ini kan enggak disebutkan. Di sini disebutkan, janganlah kalian kencing di air yang tetap, yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya, atau menurut riwayat yang ketiga, kemudian mandi darinya. Sampai sini paham ya? Nah, ini kan disebutkan cuma mandi. Mandi apa itu? Enggak disebutkan. Nah, maka ada kejelasan. Yang keempat, mandi dari junub. Paham ya? Mandi dari junub. Itu mandi yang dilarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham ini? Riwayat-riwayat yang ada dan hadis yang dimaksud. Jadi, di dalam hadis ini, kalau kita ingin ulangi, yang dilarang oleh Rasulullah adalah mandi, pertama kali kencing. Kencing. Di mana kencing dilarang? Air yang tetap tidak mengalir. Yang kedua, yang larangan juga apa? Mandi di dalam air yang tidak mengalir. Jadi ada beberapa larangan di sini ya. Kemudian yang kedua, mandi di dalam air yang sudah dikencingi. Saya ulangi ya. Yang pertama, kita runut dari yang paling kecil dulu. Yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis-hadis ini, atau kita sesuai dengan lafaz yang hadis disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama yaitu dilarang mandi di dalam air yang tenang. yang tetap dalam keadaan junub. Ini lafaz pertama. Ya, faedah dari lafaz pertama. Dilarang mandi di dalam air yang tetap dalam keadaan junub. Yang kedua, dilarang kencing di air yang tetap. Ini larangan kedua. Larangan ketiga, dilarang mandi di air yang tetap dan sudah dikencingi. Ini yang ketiga. Yang keempat, dilarang mandi dari air yang tetap yang sudah dikencingi. Yang kelima, dilarang mandi di air yang tetap yang sudah dikencingi dalam keadaan junub. Jadi lima hukum ini, ya. Saya diktekan kembali, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-6, ya, menurut terjemahan buku Bapak-Bapak sekalian, hadis yang ke-6. Pertama, yaitu dilarang mandi di mana? Di dalam air yang tetap dalam keadaan junub. Ini yang pertama. Ya. Jadi kalau seandainya ada air tetap, kita ingin mandi junub, maksud tetap di sini tidak mengalir. Kita ingin mandi junub, maka dilarang di sana. Mau kita kencing dulu atau enggak kencing dulu, yang penting dilarang untuk mandi di dalam air yang tetap. Ya, untuk mandi junub dilarang. Kemudian yang kedua, apa? Dilarang kencing di dalam air yang tetap, yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya. Ya. Afwan, itu yang kedua ya. Yang kedua. Saya ulangi, yang kedua, dilarang kencing di dalam air yang tetap, yang tidak mengalir. Hukum yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis-hadis ini adalah dilarang mandi di dalam air yang sudah dikencingi. Saya ulangi, dilarang mandi di dalam air yang tetap yang sudah dikencingi. Ini yang ketiga hukumnya. Yang keempat, dilarang mandi di dalam air dari air yang tetap yang sudah dikencingi. Yang kelima, dilarang mandi di dalam air yang sudah dikencingi dalam keadaan junub. Coba siapa yang nyatet lengkap, kita baca. Nah, silakan baca yang keras. Perhatikan yang belum menulis. Nah, satu, dilarang mandi dari air yang tetap dalam keadaan junub. Dilarang mandi apa? Dari air yang tetap dalam keadaan junub. Lebih baik dari atau di dalam. Ganti ya, di dalam. Jadi maksudnya ada air yang menggenang tetap tidak mengalir, kita nggak boleh mandi di sana dalam keadaan junub. Ya, mandi di dalamnya itu nggak boleh kita dalam keadaan junub. Nah, yang kedua. Dilarang kencing di dalam air yang tetap yang tidak mengalir. Jadi kalau ada air tetap tidak mengalir, kita kencing di situ, itu larangan. Itu adalah larangan. Yang ketiga sekarang. Dilarang mandi dalam air yang tetap yang sudah apa? Dikencingi. Nah, ini umum, mandi apa saja, mandi junub kah, mandi biasa kah, dilarang, ya. Kalau dia airnya tetap dan sudah dikencingi, dilarang untuk digunakan untuk mandi di dalamnya. Yang keempat, ya, dilarang mandi dari air yang tetap, yang tidak mengalir maksudnya, yang sudah dikencingi dari air yang tetap, ya. Yang keempat ini dari air. Jadi kita mandi bukan di dalam sungai, tapi kita ambil airnya kita bawa. Dan airnya tadi sudah, airnya tadi apa? Dalam keadaan tetap dan sudah terkencingi. Nah, itu beda antara dua itu, ya. Baik di dalamnya dilarang ataupun di luarnya juga dilarang. Mengambil airnya dilarang ataupun mandi sekalian di situ juga dilarang. Nah, yang kelima, ya, dilarang mandi dari air yang tetap yang sudah dikencingi dalam keadaan junub. Ini tambahan riwayat. Artinya dalam keadaan junub juga dilarang. Demikian. Ya, ini Bapak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, Islam itu sangat menjaga kebersihan. Maka dilarang untuk kencing di genangan-genangan air yang tidak mengalir. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang pernah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari sisa air lelaki, atau seorang lelaki mandi dari sisa air perempuan. Hendaklah mereka menggayung kedua-duanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan sanadnya sahih, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, yang pertama, poin yang pertama, perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dari seseorang yang pernah berteman dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di sini, ya, adalah sahabat. Dan kalau sahabat tidak dikenal, maka tidak mengapa dalam ilmu hadis, ya. Karena seluruh sahabat itu adalah sahabat yang terpercaya, orang-orang yang terpercaya. Jadi tidak mengapa, ya, tidak diketahui namanya siapa. Yang penting dia sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya, ya, perawinya tidak diketahui siapa dari si fulan tersebut yang meriwayatkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diketahui, padahal kalau perawi tidak diketahui, maka itu berarti perawinya itu adalah tidak diketahui, dan itu menunjukkan kepada kelemahan. Tetapi kalau pada derajat sahabat tidak diketahui, maka ketidaktahuan kita tentang sahabat siapakah ini, maka itu tidak mengapa, karena seluruh sahabat adalah orang yang terpercaya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, poin yang kedua sekarang, makna hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang itu definisinya, catat, larangan definisinya adalah meminta untuk menahan. Melakukan sesuatu dengan penekanan. Dalam bahasa Arab yang disebut talabul kaffi ala wajhil isti'la. Artinya meminta, menahan, mengerjakan sesuatu dengan penekanan. Ya, dengan apa? Penekanan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maksudnya berarti beliau meminta untuk tidak dilakukan dan permintaan tersebut ditekankan oleh beliau. Apa maksudnya? Antaghtasila, apa yang dilarang? Antaghtasila mar'atu bifadlir rajuli. Seorang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki. Atau sebaliknya, seorang lelaki mandi dengan sisa air perempuan. Nah, ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh bagaimana? Wal yaghtarifa jami'an. Hendaklah mereka mengambil air secara bersama-sama. Ya. Secara bersama-sama. Akhrajahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Riwayat hadis ini adalah riwayat yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, disahihkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, larangan bagi seorang lelaki untuk mandi dengan sisa air dari perempuan. Jadi larangan ini maksudnya adalah jangan sampai para lelaki mandi dari sisa air mandinya perempuan yang mandi junub. Begitu juga sebaliknya, dilarang seorang wanita untuk mandi dengan sisa air lelaki yang dia gunakan untuk bersuci. Dan yang disyariatkan adalah hendaknya menggayung secara bersama-sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Abu Daud, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna ar-rijala wan nisaa kanu yatawaddauna fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'an. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa para laki dan para perempuan mereka berwudu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, artinya dari satu tempat. Ini berwudu dari satu tempat. Jadi hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Faedahnya tadi sudah kita sebutkan, larangan bagi seorang lelaki mandi dari sisa apa? Air perempuan. Yang kedua faedahnya, larangan bagi seorang perempuan mandi dari sisa air lelaki. Dan yang disyariatkan, dan ini faedah yang ketiga, adalah menggayung secara bersama-sama. Taib. Riwayat selanjutnya, hadis yang ke-8. Karena ini hadis yang ke-8 berkaitan dengan sebelumnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata, akhrajahu Muslim. Abdullah bin Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari sisa air Maimunah. Maimunah adalah siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dalam keadaan junub mungkin Maimunah mandi, sisanya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas di sini. Nah, hadis yang ke-8 dengan hadis yang ke-7 ada pertentangan enggak? Hah? Ada pertentangan kan? Nah, yang ke-7 dilarang mandi sisa dari lawan jenis. Dilarang mandi. Yang ke-8 ya menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa Maimunah, istri beliau. Kemudian wali ashabi sunan, dan riwayat yang dimiliki oleh para pengarang atau penulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, iqtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nah faja'a liyaghtasila minha. Artinya sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi fi jafna. Jafna yaitu sebuah bencana yang besar yang terkadang di dalamnya digunakan untuk meletakkan makanan yang banyak. Nah, sebagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi di dalam bejana yang besar tersebut. Faja'a liyaghtasila minha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi darinya. Faqalat inni kuntu junuban. Maka istri Nabi yang mandi tadi mengatakan, "Aku baru mandi junub wahai Rasulullah. Ini air kupakai untuk mandi junub." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air tidak junub. Wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Maksud dari hadis ini adalah ada seorang istri Nabi yang mandi dalam bejana yang besar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi darinya juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sama ya, beliau mandi dengan istrinya bersama-sama. Faqalat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan tersebut mengatakan, "Ini kuntu junuban." Aku junub wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal ma'a la yajnub. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjunubkan. Maksudnya boleh seseorang mandi dari apa? Dari bejana bekas sang istri. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumallahu taala. Taib, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya seorang lelaki mandi dengan kelebihan atau dari lebihnya air seorang perempuan. Meskipun seorang perempuan tersebut mandi dalam keadaan junub, maka boleh bagi seorang perempuan untuk mandi dari sisa mandi junubnya lelaki. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mandi junub atau wudunya seseorang dari bejana itu tidak mempengaruhi kesucian air. Maka tetap saja airnya tersebut suci. Jadi misalkan saya berwudu, di bawah tempat wudu saya itu ada ember. Maka saya berwudu di situ. Bekas air wudu saya itu masuk ke dalam ember. Itu tidak mengapa. Tidak merubah kesucian air. Ya, tidak merubah kesucian air. Kemudian faedah selanjutnya yang kita bisa ambil juga bahwa Al-Wazir, seorang ulama fikih, dan juga Imam An-Nawawi, dan selain mereka berdua menyebutkan ijma', yaitu ijma' ala jawazi wudu'ir rajul bifadli tuhuril mar'ah. Ijma' diperbolehkannya berwudunya seseorang dengan sisa air dari perempuan. Dengan sisa air dari perempuan. Dan juga sebaliknya, diperbolehkannya seorang lelaki ya mandi dari sisa air wudunya dari sisa air mandinya perempuan yang junub. Ini diperbolehkan. Lalu bagaimana antara gabungan antara hadis yang ke-8 dengan hadis yang ke-7? Ya, paham ya? Bagaimana gabungannya antara hadis yang ke-8 dengan hadis yang ke-7? Hadis yang ke-7 menceritakan tentang apa? Hah? Larangan bagi laki-laki untuk mandi dari sisa air perempuan yang mandi junub dan sebaliknya. Hadis ke-8 membicarakan tentang apa? Bolehnya mandi dari sisa mana? Sisa perempuan tersebut. Baik. Bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah yang dimaksud larangan di sini adalah larangan makruh, bukan haram. Larangan yang makruh, bukan apa? Bukan haram. Baik, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Kita cukupkan pada hadis yang ke-8. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan, bisa melanjutkan kajian hadis yang ke-9 dan selanjutnya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله istau, lurus, rapat, taqarabu, suddul khalal, isi yang kosong. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Seperti biasa, setelah salat Isya berjamaah maka kita buka sesi pertanyaan untuk pelajaran bulughul maram. Nah, silakan. Silakan. Jika ada yang bertanya, Pak Musa, kasih. Ustaz, masalah air yang tergenang, maksudnya air yang tidak mengalir itu, apa dibatasi dengan volume airnya atau seperti contoh kayak kolam renang seperti itu, Ustaz? Kolam renang kan agak besar, mungkin ada yang kencing di dalam. Apa itu termasuk dalam yang di hadis tadi yang dijelaskan sama Ustaz itu? Ya, kalau kita lihat di dalam hadis tersebut yang dilarang adalah keadaan airnya, bukan banyaknya jumlah air. Yang dilarang berkaitan dengan keadaan airnya, bukan yang berkaitan dengan jumlah air. Keadaan airnya adalah air yang tenang, air yang tetap, yang tidak mengalir. Fil ma'id da'im alladzi la yajri. Air yang tetap, yang tidak mengalir. Berapapun jumlahnya, yang penting dia tetap tidak mengalir. Nah, kalau seandainya kolam renang airnya banyak, bukan jadi ukuran. Airnya sedikit, bukan jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah apakah dia tetap atau mengalir. Apakah ada sirkulasi air, pergantian air, ya atau tidak. Yang saya ketahui kalau kolam renang biasanya ada pergantian air. Ada sebagian yang tidak, ada sebagian yang berganti airnya. Kalau selama ada pergantian air, maka diperbolehkan untuk mandi di sana, baik mandi junub, ya, meskipun diperkirakan ada orang yang kencing di sana, ya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, dan Ustaz, mohon penjelasan sekali lagi mana hadis yang pertama tadi bahwa kita dilarang mandi bekas air perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, dalam kisah Nabi dengan mandi bekas air istri beliau Maimunah, artinya dibolehkan. Jadi maksudnya apakah kita yang pertama itu karena laki-laki dan perempuan tidak satu mahram, atau apabila laki-laki dan perempuan itu suami istri diperbolehkan? Maksudnya itu bagaimana yang bertolak belakang itu, Pak? Ya, paham. Bagus pertanyaannya. Gimana menyatukannya tadi? Hadis yang ketujuh menyatakan dilarang untuk mandi dari sisa air lawan jenis. Hadis yang kedelapan ya menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW mandi dari bekas sisa air keluarganya. Maka bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya seperti yang kita katakan tadi, yaitu bahwa dilarang di sini bukan berarti diharamkan, tetapi dimakruhkan dan lebih utama ditinggalkan. Nah, kalau seandainya ditanya kok Nabi Muhammad SAW melakukannya padahal dimakruhkan, ya Nabi Muhammad SAW meninggalkannya, mengerjakannya padahal dimakruhkan, kan ini tidak mungkin Rasulullah SAW melakukannya padahal sesuatu dimakruhkan atau dibenci. Maka jawabannya menunjukkan kepada kebolehan. Ya, boleh seorang mandi dari bekas air perempuan atau seorang perempuan mandi dari bekas air laki-laki. Adapun penjelasan yang Bapak sebutkan tadi, yang tidak diperbolehkan adalah yang bukan mahram, yang diperbolehkan adalah kalau mahram. Ini saya belum mendapatkan penjelasannya. Jadi maksud Bapak ini, beliau mengatakan hadis yang memperbolehkan mandi itu adalah karena mahram. Ya, karena ada hubungan suami istri antara Nabi Muhammad SAW dengan Maimunah. Hadis yang tidak memperbolehkan, tidak memperbolehkan itu bagi yang ajnabi, yang bukan ada keturunan mahram padanya. Tapi penjelasan ini saya belum dapat ada penjelasan ke sana. Ya. Yang saya ketahui adalah cara menggabungkan dua hadis ini bahwa larangan tersebut adalah larangan yang makruh. Artinya kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Loh kok Nabi mengerjakannya kalau begitu, padahal dianjurkan untuk meninggalkannya? Maka jawabannya menunjukkan kepada kebolehan. Ya, menunjukkan apa? Kepada kebolehan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kan tadi dibolehkan mandi bersamaan dengan istri menurut hadis yang ke-8. Masalahnya bagaimana kalau kamar mandinya sempit, Ustaz? Kalau kita rumah sendiri enak, kalau yang kontrak itu gimana? Satu. Ya, kita terus terang ini kan ya kebetulan aja sih sesuai dengan saya. Yang kedua, Ustaz, ini bagaimana dengan kejadian yang sengaja, mohon maaf nih, kita saat itu sedang junub ya, setelah junub ingin mandi junub, ternyata air PDAM mati, Ustaz. Sedangkan itu hanya tandon kita sendiri yang kuotanya, mohon maaf, itu hanya kisaran berapa, ya sekitar anggap aja 200 liter lah, satu gentong itu aja, Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sedangkan itu waktu sudah mendekati subuh. Jazakallah khairan. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Maka mandi bareng itu sunnah Rasul. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksa. Arti tidak mampu di sini adalah tidak ada tempat, ya. Kemudian tidak ada air, jangan dipaksa. Dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan berarti sunnah Rasul itu semestinya wajib dikerjakan. Tidak, dia sunnah Rasul yang apabila kita mampu mengerjakannya kita kerjakan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang orang dalam keadaan junub kemudian air mati, habis air misalkan. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya dia harus mencari air. Ya, harus mencari air agar dia dapat mandi junub, baik dari masjid, baik dari beli atau apapun, dia cari air. Selama masih ada air, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kecuali kalau seandainya di perjalanan susah mencari air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Allahu a'lam. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kasih, Pak. Ustaz, masalah mandi yang laki istri, Ibunda Aisyah kan pernah mandi sama Rasul, dan lagi sisanya kata Aisyah kurang lebih demikian, ya Rasul, tinggali ulun sisanya mandi. Dan itu kan menampakkan boleh sisa bekas laki, itu membolehkan. Jadi sunnahnya mandi sama-sama istri itu sunnah, betul ya Ustaz? Terima kasih. Iya, beliau menambahkan ada sebuah riwayat memang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mandi bersama Aisyah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mandi dengan istri itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya diperhatikan keberadaan kita atau kemampuan kita. Kalau seandainya kita mampu ya kita kerjakan. Kalau tidak mampu misalkan sama-sama gendut, kemudian kamar mandinya kecil, ya jangan dipaksa. Ya, enam. Yang lain? Atau sekali-kali memakai cara seperti yang dibilang oleh Ajay. Beliau pernah lewat sama saya di hadapan hotel. Hotel mewah. Kata beliau, wah sekali-kali kalau seandainya berantem dengan bini saya mau keluar rumah, saya mau tinggal di hotel saja begitu. Makanya saya bilang jangan, jangan, contohnya jangan yang buruk, contohnya yang baik, yaitu kapan sekali-kali kita pergi ke hotel, merasakan kamar mandi yang besar. Entah satu malam cuma sekian berapa ratus, ya. Nah. Ya seperti itu. Jadi bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih banyak cara, masih banyak jalan menuju pasar hanyar. Nah, yang lain, silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.